karena Kiai Hasyim sudah ngerti ini sebentar lagi merdeka. Kalau mau merdeka dari Belanda, Jepang bisa dipakai untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Catatan itu masih ada. Sehingga kemudian ketua Sumubu Kementerian Agama waktu itu diserahkan sama Nahdlatul Ulama. Makanya ada foto Kiai Hasyim ini. Ini adalah foto Kiai Hasyim Asy'ari waktu Jepang datang lobby untuk minta Kiai Hasyim menjadi ketua Sumubu. Nah, itu difoto. Difoto. Nah, orang yang kita enggak tahu ada foto Kiai Hasyim yang begini. Tapi ketika Kiai Wahid Hasyim pergi ke Jepang sebagai duta Menteri Agama, sama Kaisar dikasihkan ini foto bapakmu. Dibawalah pulang foto itu, dan foto itu sampai sekarang masih ada. Dan betul ini foto aslinya, karena tidak berjenggot. Kiai Hasyim Asy'ari tidak punya jenggot, klimis. Makanya santri Tebuireng tidak ada yang ribut persoalan jenggot. Tahun 1945 akhirnya disepakati, karena bangsa ini dari dulu berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, bangsanya berbeda-beda, dan akan dipikul oleh satu negara namanya Indonesia. Makanya sangat berat menjadi bangsa Indonesia. Orang Eropa satu bangsa dipikul beberapa negara. Orang Arab satu bangsa dipikul beberapa negara. Cina satu bangsa dipikul beberapa negara. Tapi kita punya Indonesia, puluhan bangsa dipikul oleh satu negara. Lebih berat persoalan Indonesia. Kita inilah satu-satunya prototipe. Prototipe waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, karena kita punya puluhan bangsa. Orang Irian jelas bangsa Irian, warna kulitnya berbeda, makanannya berbeda. Orang Dayak warna kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, makanannya beda. Orang Jawa bahasanya beda, makanannya beda, wajahnya beda. Orang Sumatera, orang Kubu beda. Tapi ini harus dipikul oleh satu negara namanya Indonesia. Maka harus disepakati apa yang menjadi kesepakatan bersama di Indonesia untuk membangun sebuah bangsa negara. Akhirnya disepakatilah bahwa yang akan jadi payung bersama bernama Pancasila. Dan itu dirapatkan dalam PPKI dan BPUPKI yang dikenal dengan istilah Dokuretso Zumbi Tushakai, Dokuretso Zumbi Inkai. Dirapatkan di rumahnya Tezi Maeda. Siapa Tezi Maeda? Kenapa Tezi Maeda percaya kepada orang Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan? Tezi Maeda adalah teman karibnya Kiai Wahid Hasyim. Kenapa Tezi Maeda percaya sama Kiai Wahid Hasyim? Karena Kiai Wahid Hasyim waktu itu dan Kiai Hasyim Asy'ari ketika Jepang datang, Kiai Hasyim tidak melawan Jepang. Karena Kiai Hasyim sudah ngerti ini sebentar lagi merdeka. Kalau mau merdeka dari Belanda, Jepang bisa dipakai untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Catatan itu masih ada. Sehingga kemudian ketua Sumubu Kementerian Agama waktu itu diserahkan sama Nahdlatul Ulama. Makanya ada foto Kiai Hasyim ini. Ini adalah foto Kiai Hasyim Asy'ari waktu Jepang datang lobby untuk minta Kiai Hasyim menjadi ketua Sumubu. Nah, itu difoto. Difoto. Nah, orang yang kita enggak tahu ada foto Kiai Hasyim yang begini. Tapi ketika Kiai Wahid Hasyim pergi ke Jepang sebagai duta Menteri Agama, sama Kaisar dikasihkan ini foto bapakmu. Dibawalah pulang foto itu, dan foto itu sampai sekarang masih ada. Dan betul ini foto aslinya, karena tidak berjenggot. Kiai Hasyim Asy'ari tidak punya jenggot, klimis. Makanya santri Tebuireng tidak ada yang ribut persoalan jenggot. Ya, nah kalau yang berjenggot itu kan yang ada yang iseng, tapi nggak enak kalau saya sebut namanya. Ya keluarganya sendiri, keluarga Kiai Hasyim yang waktu itu menjadi pendukung salah satu partai yang suka jenggot. Nah itu dipoto, apa gambarnya itu dikasih jenggot. Kalau yang aslinya benar ini tidak punya jenggot. Saya masih punya dokumennya, tidak punya jenggot. Makanya kalau Nahdlatul Ulama ya nggak usah iseng lah pakai jenggot-jenggot itu. Kalau punya jenggot ya peliharalah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak usah terus ini jenggot. Ora wong kita orang Indonesia kok. Orang Arab itu lahir sudah punya jenggot. Nah ya kan 6-7 tahun udah mulai kelihatan. Nah kalau orang Indonesia kan memang enggak punya jenggot. Wong kita ras Mongoloid, bukan ras Semit. Kalau kemudian memaksakan pakai jenggot akhirnya cuma 12 diingu kan enggak jadi jenggot. Meng dadi oyote untu. Lah begitu dirapatkan Pancasila, Bung Karno sudah mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sepakat, tapi ada yang tidak sepakat. Siapa? Adalah kelompok-kelompok Islam yang pengen lebih jelas keislamannya. Maka kemudian, ini gak cocok, harus lebih jelas, jangan ketuhanan yang Maha Esa. Ya sudah, kalau kamu mau, Indonesia ini jelas keislamannya menurut antum, jadi gitu kata Bung Karno, udah bikin sendiri aja deh, tak kasih rapat, kalian rapatkan, maunya apa nanti itu yang kurang itu. Dikasih rapat gak selesai-selesai, malah pada ribut. Akhirnya keluarlah kalimat dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk, pemeluknya yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Yang kemarin tesisnya itu ditulis oleh Habib Rizik, nulis itu. Makanya Habib Rizik itu jengkel Pancasila karena hilang 7 kata dalam Piagam Jakarta. Makanya terus Pancasila taruh pantat itu ya karena problem itu tidak ada. Nah ketika ditambah kalimat itu, dari timur gak mau nerima, dari Irian, dari Batak gak mau terima, dari Bali gak mau terima. Kita ini berjuang bersama. Dari dulu bangsa ini berbeda-beda. Kenapa sekarang kemudian aku sudah terima berkat rahmat Allah? Ya enggak apa-apa, tapi kalau kemudian kalian ini, nanti kalian akan bikin peraturan, semua harus begini. Enggak, kami enggak terima. Akhirnya rapat kacau. Akhirnya Bung Karno, ya sudah, saya sudah enggak bisa mikir lagi. Daripada aku nanti pusing, karena ini urusan agama, saya enggak punya kewenangan. Datanglah kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dan kebetulan di sini ada putranya Kiai Wahid Hasyim, mudah sana dia pulang sana beserta rombongan minta saran Kiai Hasyim, wong ulama paling pinter Kiai Hasyim. Maka rombongan dipimpin Kiai Wahid pulang ke Jombang. Di Jombang Kiai Wahid bilang sama bapaknya, "Pak, ini semua orang ribut tentang Pancasila karena katanya enggak pas dengan Islam. Nah, kalau nanti ada yang nambah 7 kata dalam Piagam Jakarta, kalau ini diadakan tetap, nanti bangsa ini yang sudah jelas nolak itu timur, tengah, dan barat." Oh ya sudah, kalau gitu nak, kemerdekaan itu kemaslahatan, perpecahan itu adalah apa? Mafsadah, maslahat dan mafsadah. Sudah tunggu ya 3 hari, aku tak puasa. Maka untuk memutuskan itu, Kiai Hasyim puasa 3 hari. Selama 3 hari menghatamkan Quran dan membaca Fatihah, dalam setiap Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang 350 ribu kali. Udah gak usah pakai nanya, gak usah pakai biasa aja, ulama itu begitu. Terus kemudian setelah selesai puasa 3 hari, malam istikharah cuman 2 rakaat Kiai Hasyim. Cuman rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Terus kemudian tidur, sebelum tidur akhir surat apa, surat Kahfi dibaca. Niko apa kul innama ana basyarum mitslukum yuha ila ya yuha ila 11 kali terus tidur. Pagi-pagi anaknya dipanggil, "Nak, sudah apa ya, Papa? Sudah Pancasila sudah betul secara syar'i. Hapus saja 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu kul wallahu ahad. Nah, kemanusiaan itu jelas ada di dalam Al-Qur'an. Nah, terus persatuan ya ada tadi disebut Pak Tasimu. Nah, yang keempat ini yang jelas-jelas Islam. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa ini mau dibangun dalam sistem demokrasi, dalam pemerintahan milik bersama. Karena ini pemerintahan akan dalam demokrasi dan milik bersama, maka semua harus bertanggung jawab. Kalau sekarang yang ada adalah kawula Gus Gusti, raja dan hamba itu enggak bisa dalam sistem bersama kayak begini. Karena raja punya kekuasaan absolut untuk minta kepada hamba. Nah, yang mampu membuat sistem agar bersama bertanggung jawab secara bersama hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Maka ulama-ulama dari dulu bahkan para wali sudah menyiapkan itu semua, menghilangkan kata raja dan hamba dengan kalimat ro'iyah yang di sini diadaptasi dengan kalimat rakyat. Satu-satunya bangsa di dunia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah ke dalam bahasa negaranya hanya Indonesia.